Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah. Wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala fi kitabihi Aqidah As-Salaf Ashabul Hadith pada bab yang baru, diberi judul di sini dalam syarah Fadilatul Syekh Rabi Hafizahullah dengan Aqidatu Ashabil Hadith fi nuzuli Ar-Rabbi Subhanahu wa Maji'ihi. Aqidah Ahlul Hadith pada sifat turunnya Ar-Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara sifat-sifat Allah adalah sifat An-Nuzul, turun sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, berbeda dengan sifat yang ada pada makhluknya. Wa maji'ihi, dan sifat maji' datangnya Allah tabaraka wa ta'ala. Qala al-imam as-sabuni rahimahullah wa yuthbitu ashabu al-hadithi nuzula al-rabbi kulla laylatin ila as-sama'i dunya min ghairi tashbihin له بنزول المخلوقين ولا تمثيل ولا تكييف بل يثبتون ما أثبته رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الحديث أهل السنة menetapkan sifat nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap malam ke langit dunia tanpa tashbih, tanpa menyerupakan sifat turun tersebut dengan turunnya makhluk-makhluknya. Wala tamthil, dan tanpa memisalkannya, menyamakan dengan sifat makhluk. Wala takyifin, dan tanpa mentakyif, membagaimanakan ya sifat tersebut. Dan ini yang terlarang ketika seseorang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlarang baginya perkara-perkara yang telah disebutkan oleh beliau di sini dan sering kita ulang-ulang, yaitu ta'til, dilarang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah ditetapkan di dalam Al-Qur'an atau di dalam sunnah as-sahihah, hadis yang sahih, dan dilarang mentashbih, mentamthil, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan dilarang mentahrif, menyimpangkan maknanya, ya baik itu tahrif secara lafzi maupun secara ma'nawi sebagaimana yang telah lewat pembahasannya. Dan dilarang pula mentakyif, membagaimanakan sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Namun yang wajib bagi kita untuk menerima dengan penuh penerimaan sifat-sifat tersebut dan untuk menetapkannya dan mengimaninya. Dan itu merupakan bagian dari tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tauhid al-asma' was-sifat. Bal yuthbituna ma asbatahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka ahlul hadis menetapkan setiap yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa yantahuna fihi ilaih, dan mereka ahlul hadis berhenti dalam permasalahan ini ya kepada beliau, maksudnya ya menetapkan sesuai yang telah ditetapkan dalam dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari hadis yang sahih, dan menolak sifat-sifat yang telah ditolak, yang dinafikan, yang ditiadakan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah hadis yang sahih. Wa yumirruna al-khabara as-sahiha al-warida bi dzikrihi ala dhahiri. Dan mereka ahlul hadis membiarkan khabar yang sahih, hadis yang sahih yang datang dalam penyebutan sifat tersebut sesuai dengan zahirnya, seperti ucapan para salaf, amirruha kama ja'at, biarkanlah dalil-dalil tersebut sesuai dengan datangnya. Ada ayat Al-Quran atau ada suatu hadis yang sahih, maka biarkanlah seperti zahirnya, seperti datangnya dalil tersebut. Kita tetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau di dalam hadis yang sahih tersebut sesuai dengan yang nampak, yang zahir dalam dalil-dalil tersebut, tanpa menta'til, mentasybih, mentamtsil, mentahrif dan juga mentakyifnya. Wa yaqiluna 'ilmahu ila Allah. Dan mereka ahlul hadis menyerahkan ilmunya kepada Allah. Dan telah kita bahas juga pada pertemuan yang lalu, beberapa pertemuan yang sebelumnya, perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu tafwid, al-mufawwidah. Dan di sini maksud ya dari ucapan beliau al-imam as-sabuni rahimahullah, mereka ahlul hadith menyerahkan ilmunya kepada Allah, diterangkan oleh beliau fadilatul syekh Rabi' hafizahullah, maknanya adalah ya'ni ilmal kayfiyah, ya, ilmu kayfiyahnya, ya. Lafaz ungkapan yang disebutkan oleh muallif di sini, ya, kata beliau syekh Rabi' hafizahullah, na'am la yaqsuduha ma qasadaha, tidak diinginkan secara lafaznya oleh Asy-Syaikh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Karena kalau sesuai dengan zahir yang nampak dari ucapan beliau, ya, ilmu Allah, ya, ahlul hadis menyerahkan ilmunya, ilmu tentang sifat-sifat Allah kepada Allah, bukan itu maksudnya. Ya. Tetapi sebagaimana yang telah diketahui bersama, ahlu sunnah wal jamaah menetapkan sifat-sifat tersebut, hakikat-hakikat sifat-sifat tersebut ditetapkan oleh ahlu sunnah wal jamaah, ditetapkan oleh ahlul hadis. Akan tetapi yang diserahkan, dikembalikan kepada Allah ilmunya adalah ilmu kaifiyahnya. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullah mengatakan, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajibun was-su'alu anhu bid'ah. Al-istiwa, dan ini berlaku untuk sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, kaidah penting. Sifat-sifat tersebut ma'lum, diketahui maknanya sesuai dengan yang nampak, yang zahir, bisa diketahui dari bahasa Arab. Tetapi kaifiyahnya, wal kaif majhul, kaifiyahnya, bagaimana sifat-sifat tersebut, tidak kita ketahui. Iya, tidak kita ketahui. Karena itu adalah termasuk dari perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tidak mengkabarkan kepada kita. Oleh karena itu, wal imanu bihi wajib, mengimani sifat-sifat Allah tabaraka wa taala tersebut wajib. Wasu'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimana, ya, kaifiyah dari sifat-sifat tersebut itu adalah perkara bid'ah. Dan seperti yang telah lewat keterangannya, pembahasannya, bagaimana Al-Imam Malik rahimahullah marah dan mengusir seseorang yang bertanya di majlisnya bagaimana istiwa Allah Subhanahu wa taala. Karena ini perkara bid'ah, tidak pernah ditanyakan oleh para salaf as-saleh. Dan ini adalah perkara ghaib yang tidak dikabarkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Oleh karena itu, kita kembalikan, kita serahkan ilmunya, ilmu kaifiyah dari sifat-sifat Allah kepada Allah tabaraka wa taala. Adapun hakikat dari sifat-sifat tersebut kita tetapkan. sifat-sifat tersebut hakiki sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah dan bukan majas. Dan bukan majas. Dan kata beliau yang menunjukkan hal tersebut pula, ya, bahwasanya maksud dari Al-Imam As-Sabuni rahimahullah yang dinafikan oleh ahli hadis adalah ilmu kaifiyah, adalah yang pertama kata beliau Syekh Rabi' hafizahullah, ya, ahli sunnah, ahli hadis menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang hakiki sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Ya, berbeda dengan sifat-sifat makhluknya. Dan mereka juga ahlul hadis sangat keras sekali pengingkaran mereka, ya, terhadap orang-orang yang menafikan, yang meniadakan, menolak sifat-sifat Allah, sifat, ya, al-istiwa atau sifat an-nuzul yang disebutkan dalam bab ini, atau sifat al-maji, yaitu sifat turun dan juga sifat datang, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya hakiki, sifat yang hakiki sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Nah, dan bahkan ahlul hadis di antara mereka ada yang mengkafirkan orang-orang yang menolak, ya, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang terkenal tentunya adalah Jahmiyah. Orang-orang Jahmiyah telah dikafirkan oleh para ulama karena mereka menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ratusan para ulama mengkafirkan, menfonis kafir Jahmiyah karena mereka menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kesimpulannya, makna ucapan Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, wa yakiluna ilmahu ila Allah, dan mereka ahlul hadis mengembalikan, menyerahkan ilmunya kepada Allah adalah ilmu kaifiyah. Ilmu kaifiyah, ya, bagaimananya dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. قال وكذلك قال الإمام الصابوني رحمه الله وكذلك يثبتون ما أنزله الله عز اسمه في كتابه من ذكر المجيء والإتيان المذكورين في قوله عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. Dan demikian pula mereka ahlul hadis menetapkan, ya, perkara-perkara yang telah Allah turunkan di dalam kitabnya dari penyebutan sifat al-maji, sifat datangnya Allah tabaraka wa taala, dan al-ityan, sifat, ya, datang juga, ya, al-maji wal-ityan diterjemahkan dalam bahasa kita datang, tiba. Al-madhkuraini, yang telah disebutkan dua sifat tersebut dalam firman-Nya, hal yang dzuruna illa ayya'tiyahumullah. Ini sisi pendalilannya. Tidaklah yang mereka tunggu melainkan, ya, datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya. Ini menunjukkan sifat al-ityan. Dalil yang menunjukkan sifat al-ityan. Datangnya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa qawlihi azasmuhu wa ja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Ya. Dan juga di dalam firman Allah ta'ala, dan Rabbmu datang dan malaikat berbaris bersof-sof. Sisi pendalilannya adalah wa ja'a rabbuk. Ya, dan Rabbmu Allah tabaraka wa ta'ala datang. Sifat al-maji, sifat datang, ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya. Naam. Qala fadilatul syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala, inna ahla sunnati wal jama'ah ridwanullahi alaihim وعلى رأسهم أئمة الحديث يؤمنون بكل صفة أثبتها الله في كتابه وصحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فكل صفة وردت في كتاب الله وفي سنة رسول الله الثابتة يؤمنون بها ويسلمون بها وفق قاعدة تنطبق على كل الصفات ومنشأ هذه القاعدة القرآن والسنة يقول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فنؤمن بالصفات الثابتة لله في الكتاب والسنة على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هذه الآية قاعدة عظيمة نستفيد منها نفي المماثلة والمشابهة عن الله في أي صفة نثبتها. نعم. Keterangan beliau Fadilatul Syekh Rabi' Hafizahullah bahwasanya Ahlu Sunnah wal Jamaah Ridwanullahi alaihim jami'an dan tokoh utamanya adalah para Ahlul Hadith, Imam-imam Hadith, mereka seluruhnya beriman terhadap seluruh sifat yang telah Allah tetapkan di dalam kitabnya dan telah sahih penukilannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Mereka ciri khas Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan seluruh dari nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa taala tersebut. Naam. Sesuai dengan dalilnya. Dan setiap sifat yang datang penyebutannya dalam Al-Qur'an dan dalam sunnah yang sahih, mereka mengimaninya dan menerima dengan penuh penerimaan. Wifqa qa'idatin tantabiqu ala kulli sifat. Sesuai dengan kaidah yang berlaku pada seluruh dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Kaidahnya ya, adalah ayat yang beliau bawakan di sini. Laisa kamithlihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Iya. Di penggalan ayat yang pertama, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun. Ini bantahan terhadap al-mumatsilah wal musyabbihah. Bantahan terhadap orang-orang yang melakukan tamtsil dan tasybih, menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Ya, yang mereka mengatakan turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Ya, sifat Allah ini seperti sifatnya makhluk. Maka dibantah ya dengan ayat ini. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala ya sesuatu apapun. Dan penggalan yang kedua, wa huwa as-sami'ul basir, dan dia Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan terhadap an-nufah, jamak dari an-nafi, yaitu orang-orang yang menolak atau mu'attilah, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Semuanya terbantah, dua kelompok sesat tersebut terbantahkan dalam dengan satu ayat yang mulia ini. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Rabi' Hafizahullah mengatakan hadhil ayatu qa'idatun 'azimah. Ayat ini adalah kaidah yang agung dalam permasalahan ini. Iya. Di dalamnya terdapat bantahan terhadap dua kelompok sesat sekaligus, yaitu al-mumatsilah yang menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat makhluknya, dan juga al-mu'attilah yang menolak ya, menafikan, meniadakan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Naam. Dan perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlu tafwid, al-mufawwidah, telah diterangkan berulang-ulang pada pertemuan-pertemuan yang telah lalu. Ada yang masih ingat? Ya. Ada yang masih ingat dari kalangan tulab TD? Naam. Tafadhal. Ahlu sunnah dengan ahlu tafwid. yang dikatakan oleh Syekhul Islam min syari ahlul bid'ah, termasuk ahlul bid'ah yang paling buruk, yang paling jelek. Tafadhol. Siapa? Naam. Ali. Naam. Barakallahu fikum. Ahlu sunnah, mereka menetapkan makna yang zahir, yang nampak dari dalil-dalil Al-Quran dan hadis yang sahih, terkait tentang penetapan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dipahami, ya, sesuai dengan zahir yang nampak darinya. Dan ditetapkan, diimani hal tersebut. Nah, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah. Tanpa menyerupakan sifat-sifat tersebut dengan sifat-sifat makhluknya. Ahlu sunnah menetapkannya. Ya, menetapkan hakikat dari sifat-sifat tersebut. Namun kaifiyahnya, bagaimana ya turunnya Allah, bagaimana datangnya Allah. Ini adalah perkara gaib yang tidak kita ketahui. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak mengatakan, tidak mengkhabarkan kepada kita. Maka ahlu sunnah mengembalikan ilmu kaifiyahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun ahlu tafwid, al-mufawwidah, mereka mengatakan, kami tidak bisa memahami ya, ayat-ayat atau hadis-hadis yang berkaitan tentang sifat-sifat tersebut. Karena kalau kita pahami, ini sama dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluk. Oleh karena itu kami tidak memahami apa maknanya. Oleh karena itu kami serahkan ilmu tentang sifat-sifat tersebut kepada Allah. Demikian pula kaifiyahnya. Demikian pula kaifiyahnya. Ya, mereka ya pemahamannya saja mereka serahkan. Apa maknanya? Maknanya mereka tidak ketahui katanya. Oleh karena itu kita serahkan pada Allah. Ini tuduhan yang sangat ya keji terhadap ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi yang sahih ya ada yang tidak dipahami maknanya. Yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah berarti tidak dipahami maknanya. Padahal Al-Qur'an adalah hudan linnas, hudan lil muttaqin, petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ya, jelas, gamblang. Ya. Bisa dipahami ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis tersebut. Oleh karena itu, ya, apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tepat. Mereka ahlu tafwid, ahlul mufawwidah, min syari ahlul bid'ah. Ya, termasuk dari ahlul bid'ah yang paling jelek, yang paling buruk. Nah, di dalam penetapan sifat an-nuzul dan al-maji' ini, perlu dirinci, ya, satu persatu. Yang pertama, dalam bab ini, terdapat penetapan tentang sifat an-nuzul. Sifat turun, iya. Dan sifat ini telah ditetapkan dalam sunnah as-sahihah dan juga dengan ijma' para ulama salaf. Iya. Bahkan al-imam Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Mukhtasar Sawa'id al-Mursalah, sebagaimana dinukilkan di sini oleh Fadilatul Syekh Fahad al-Adni rahimahullah, iya, bahwasannya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan hadis-hadis tentang turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 29 sahabat. 29 dari kalangan sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum jami'an telah meriwayatkan hadis tersebut tentang turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Naam, oleh karena itu di antara para ulama ada yang menyebutkan hadis-hadis tentang turunnya Allah Tabaraka wa Ta'ala sampai pada derajat mutawatir. Sampai pada derajat, ya, hadis-hadis yang mutawatir. Naam. Adapun ijma' para salaf, ya, dinukilkan di sini, ya, dalam syarah Lum'ah al-i'tiqad li Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau menetapkan, menyatakan, wa ajma'as salaf ala thubuti nuzulillahi fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala tamthil wa huwa nuzulun haqiqi yaliqu billah. Para ulama salaf telah sepakat atas penetapan sifat nuzul, turun bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka wajib untuk menetapkannya tanpa mentahrif, menta'til, mentakif, dan mentamsilnya. Dan itu adalah sifat nuzul yang hakiki, sifat turun yang hakiki, sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya, bisa juga dilihat penukilan ini dalam kitab Asy-Syari'ah lil-Ajuri. Ya, sebagaimana diisyaratkan oleh Syekh Fahad rahimahullah dalam ta'liqnya. Naam, adapun ahlu at-ta'til, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala atau mentakwilnya, menyelewengkan maknanya, mereka menyatakan yang turun bukan Allah tabaraka wa ta'ala, namun yang turun itu adalah perintah Allah atau rahmat Allah atau malaikat dari malaikat-malaikat utusan Allah. Maka kita bisa bantah tahrif atau ta'wil yang mereka lakukan tersebut dengan, ya, kaidah yang telah disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ya, di awal kitab Lum'ah al-I'tiqad yang sering kita sebutkan di awal-awal kajian dahulu. Ya, minimal bantahan terhadap ahlu ta'til dari tiga sisi. Ini jawaban yang minimal, jawaban yang paling sedikit. Ya, yang pertama, ucapan mereka ahlu ta'til tersebut menyelisihi zahir yang nampak dari nas-nas Al-Quran atau hadis yang sahih. Yang kedua, ucapan mereka menyelisihi tariqah as-salaf, jalan yang ditempuh para salaf as-salih, yang mereka memahami ayat-ayat dan hadis-hadis tentang sifat-sifat Allah sesuai dengan zahirnya. Yang ketiga, ucapan mereka tidak berdasarkan satu dalil pun yang sahih. Iya. Dan di sana ada jawaban yang keempat. Disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Iya. Kalau yang datang itu bukan Allah, tetapi perintah Allah, maka tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam hadis, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajib lah man yastaghfiruni fa aghfir lah. Ya, hadis-hadis yang muttafaqun alaih, dan riwayat-riwayat hadisnya sangat banyak sekali yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, dinukilkan, diriwayatkan dari 29 sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum jami'an. Disebutkan dalam hadis yang sahih tersebut, yang sebagian ulama menyebutkan sampai pada derajat mutawatir, ya, Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb kalian, turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man yad'uni fa'astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku, akan aku kabulkan. Man yastaghfiruni fa'aghfir lah, barang siapa minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni. Ya. Kalau seandainya yang turun bukan Allah, tetapi perintah Allah, tidak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala akan menyatakan seperti itu. Ya, barang siapa yang berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Berarti ini, ya, penegasan, bukti yang sangat kuat, ya, menunjukkan bahwasanya yang turun adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Turunnya Allah sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada makhluknya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Dan berkaitan tentang bentuk-bentuk atau pembagian dari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, para ulama memberikan keterangan pembagian-pembagian dari jenis-jenis sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala agar mudah bagi para penuntut ilmu untuk memahaminya. Di antara yang disebutkan ya adalah apa yang telah dinukilkan oleh beliau Asy-Syaikh Yasin Al-Adni hafizahullah ta'ala dalam muqaddimah syarah al-aqidah al-wasitiyah. Naam, bahwasanya sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, pelajaran penting ini, bisa disimpulkan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan ini penukilan beliau dari para ulama mutaqaddimin. Di antaranya, ya, Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Naam, kesimpulannya, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala terbagi menjadi dua. As-sifat as-tsubutiyah dan juga as-sifat al-manfiyah, as-salbiyah. Yang pertama, sifat-sifat yang tetap. Iya. Yaitu sifat-sifat yang telah Allah tetapkan bagi dirinya di dalam Al-Quran. Atau yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW untuk Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam hadith-hadithnya yang sahih. Ini sifat-sifat penetapan, tsubutiyah. Yang kedua, sifat al-manfiyah, as-salbiyah. Yaitu sifat-sifat yang Allah tolak, yang Allah tiadakan dari dirinya di dalam Al-Quran. Atau yang telah dinafikan, yang ditiadakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadith-hadithnya yang sahih. Pembagian dua yang utama, tsubutiyah dan salbiyah, manfiyah. Adapun sifat-sifat as-tsubutiyah, sifat-sifat yang ditetapkan tersebut terbagi menjadi dua bagian. Iya, terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, ditinjau dari ta'alluqnya, keterkaitannya. Dan yang kedua, ditinjau dari cara penetapannya. Maka dari sisi yang pertama, yang ditinjau dari keterkaitannya, sifat-sifat tsubutiyah ini terbagi menjadi dua. Yang pertama sifat dzatiyah dan yang kedua sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat-sifat yang tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Seperti sifat ilmu, sifat kudrah, kemampuan, sifat izzah, keperkasaan, sifat al-hayah, kehidupan, sifat as-sama, mendengar. Ini adalah sifat-sifat dzatiyah yang tidak terlepas, terpisah dari Allah Subhanahu wa ta'ala selama-lamanya. Ini sifat dzatiyah. Sifat yang kedua, yang ditinjau dari keterkaitannya, adalah sifat al-fi'liyah. Ya. Yaitu sifat-sifat yang terkait dengan kemampuan dan kehendak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sifat-sifat yang berkaitan erat dengan kemampuan dan kehendak Allah, masyiah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Yaitu seperti sifat al-hub, sifat cinta. Allah mencintai hamba-hambanya yang beriman, wali-wali Allah. Dan sifat al-dhahik, tertawa, ar-ridha, ridha, sifat al-ghadab, marah. Dan termasuk sifat yang sedang kita bahas, sifat an-nuzul, ila sama ad-dunya. Sifat turunnya Allah ke langit dunia. Ya, ini adalah contoh-contoh dari sifat-sifat al-fi'liyah. Contoh-contoh dari sifat al-fi'liyah. Ini tinjauan yang pertama. Sifat tsubutiyah ditinjau dari keterkaitannya, maka terbagi menjadi dua. Sifat dzatiyah yang terkait erat dengan zat Allah, dan yang kedua sifat fi'liyah yang terkait erat dengan kemampuan dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Ditinjau dari sisi yang kedua, yaitu sifat tsubutiyah ditinjau dari cara penetapannya. Maka terbagi menjadi dua juga. Yang pertama, sifat khobariyah mahdhah. Sifat khobariyah yang murni. Yang kedua, sifat khobariyah akliyah. Sifat khobariyah akliyah. Sifat yang pertama, sifat khobariyah mahdhah ini, definisinya atau ketentuannya adalah sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala yang tidak ada jalan untuk menetapkannya kecuali dari wahyu, dari khabar, yaitu pengkhabaran dari Al-Quran atau dari sunnah Rasulullah, hadis-hadis Nabi yang sahih. Tidak ada tempat bagi akal dalam menetapkannya. Iya. Ini sifat khabariyah mahdhah yang murni. Harus ditetapkan dengan yang penetapannya tidak bisa kecuali dengan dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Maka sifat khabariyah mahdhah ini juga terbagi menjadi dua. Zatiyah dan fi'liyah. Sifat khabariyah zatiyah, ya, seperti sifat wajah, sifat tangan, ya, ini adalah sifat-sifat khabariyah mahdhah zatiyah. Yang kedua, sifat khabariyah fi'liyah. Seperti al-istiwa, sifat istiwa. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy-Nya. Dan juga sifat an-nuzul, sifat turunnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kesimpulannya, sifat an-nuzul yang sedang kita bahas ini, turunnya Allah tabaraka wa ta'ala, ya, dari jenis sifat khabariyah mahdhah al-fi'liyah. Dan juga bisa disebut, ya, dengan sifat khabariyah al-fi'liyah. Naam. Sifat as-subutiyah al-fi'liyah. Bisa disebut demikian dan demikian. Naam. Dan pembagian yang kedua dari sifat, ya, yang ditinjau dari tata cara penetapannya, yang pertama tadi sifat khabariyah mahdhah yang tidaklah ditetapkan kecuali dengan dalil Al-Quran atau As-Sunnah. Sekarang jenis yang kedua adalah sifat khabariyah akliyah, yaitu sifat-sifat yang ditetapkan dengan Al-Quran atau dengan hadis yang sahih dengan kemungkinan, ya, bersamaan dengan kemungkinan, ya, ditetapkannya sifat-sifat tersebut dengan akal. Namun perlu diingat, poros utama, ya, dalam menetapkan sifat tersebut tetap dalil, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi akal yang jernih, akal yang sehat, bisa membantu di dalam, ya, memahami penetapan sifat tersebut. Seperti sifat al-ilm, sifat ilmu Allah. Seperti juga sifat al-qudrah, al-quwah, kemampuan dan kekuatan Allah. Seperti juga sifat as-sama' wal-basar, sifat mendengar dan melihat. Ya, ini semuanya adalah sifat khabariyah akliyah. Naam. Barakallahu fikum. Karena waktu sudah lebih dari jam 7, atas segala kekurangannya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Tafadhalu barakallahu fikum.